إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada mereka, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, apakah sama antara orang yang tahu, faham, mengerti tentang agama Allah Azza wa Jal, apakah sama antara orang yang mengetahui syariat Allah subhanahu wa ta'ala, والذين لا يعلمون, dengan orang yang tidak mengetahui syariat Allah subhanahu wa ta'ala. إنما يتذكر أولو الألباب, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil ibrah adalah mereka-mereka yang memiliki albab, orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan akal yang sehat. Jawabannya tentu tidak akan sama antara orang-orang yang berilmu, yang mereka menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala berdasar pada ilmu yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih, dengan mereka-mereka yang menjalankan agama ini dengan apa yang selalu mereka dengar. Mereka-mereka yang menjalankan agama Allah Azza wa Jal hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar mengikuti tren yang sedang terjadi di saat itu. Tentu antara kedua mereka ini tidak akan sama, sama seperti tidak akan pernah sama pula antara orang-orang yang melihat dengan mereka-mereka yang tidak mampu melihat. Tidak akan pula sama antara orang-orang yang mendengar dengan orang-orang yang tidak bisa mendengar. Tidak akan sama pula antara orang yang hidup dengan mereka yang mati. Demikianlah tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat tingginya dibanding dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kalimat ilmu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula para ulama, para ahlul ilmi yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, atau yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, semuanya menyebutkan tentang ilmu mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang kitab Allah, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tentang ilmu keduniaan, bukan tentang ilmu industri, pertanian, dan yang lain sebagainya. Walau pada ilmu-ilmu itu ada kebaikan di sana, tetapi yang disanjung dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang mengetahui, yang berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tinggikan derajat mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka para ulama, para ahlul ilmi, digandengkan dengan zatnya yang maha agung dan mulia, serta digandengkan dengan penyebutan para malaikah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah tabaraka wa ta'ala telah mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. Demikian pula para malaikat mempersaksikan persaksian yang agung ini. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian pula para ulul ilm, para ulama, para ahlul ilm, mereka-mereka yang mengetahui tentang agama Allah Azza wa Jal, beramal, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala berdasar dengan ilmu yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksian mereka dengan persaksian zat-Nya yang agung dan mulia dan persaksian para ulama. Fayakfika fakhran ya talibal ilmi an takuna mimman syahida lillahi annahu la ilaha illahu ma'al malaikati alladhina yashhaduna biwahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini. Cukuplah ayat ini sebagai kebanggaan bagimu, wahai seorang penuntut ilmu, wahai kalian yang mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Ketika engkau disebut namamu, ketika engkau digandengkan persaksianmu dengan persaksian para malaikat yang mempersaksikan bahwasannya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Satu kebanggaan yang benar-benar seorang itu berhak untuk berbangga ketika dia bisa mempelajari agama Allah Azza wa Jal, ketika dia bisa menjauhkan kejahilan dan membuang kejahilan dari dirinya, ketika dia bisa mengajari keluarganya untuk bisa beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu fakhr, satu kebanggaan dan kemuliaan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah, benar-benar memiliki rasa takut yang disertai dengan ilmu, yaitu al-khasyah yang lebih tinggi kedudukannya daripada al-khawf, dari kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jal, yang dia tahu, selalu merasa diawasi, dia takut akan murka dan siksa Allah Azza wa Jal. Dari kalangan para hamba-hamba Allah adalah para ulama, mereka-mereka yang benar-benar tahu tentang agama Allah Azza wa Jal, mereka-mereka yang benar-benar faham tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tingkatan mereka berbeda-beda, walau mereka tidak berada pada satu taraf yang sama, walau keilmuan mereka berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi ketika mereka mempelajari ilmu agama Allah, maka mereka mendapatkan kemuliaan sesuai sekadar dengan seberapa gigih dan teguh serta seberapa bersemangat mereka mempelajari agama Allah Azza wa Jal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Para ulama adalah pewaris para anbiya, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan harta benda berupa emas dan perak, akan tetapi yang diwariskan oleh para anbiya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu agama Allah, barang siapa yang dia meluangkan waktunya untuk mengetahui syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah mengambil warisan para anbiya dengan pengambilan yang sangat banyak. Ibarat sebuah warisan, seseorang berusaha untuk mendapatkan yang terbanyak. Dia ingin mendapatkan bagian yang lebih. Maka demikian pula warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin seseorang giat semangat mempelajari agama Allah Azza wa Jal yang itu merupakan warisan Rasul, maka dia akan mendapatkan jatah dan bagian yang paling banyak. Tidak akan terbatas dan tidak akan habis seiring waktu dan seiring masa yang terus berlalu dan bergulir di dunia ini. Karena seberapa banyak pun usia yang dilewati oleh seseorang untuk mempelajari ilmu agama Allah, maka tidak akan habis. Seberapa banyak pun manusia yang mempelajari agama Allah Azza wa Jal, maka tidak akan pernah habis. Bahkan ketika mereka meluangkan waktu, meluangkan tenaga, membelanjakan harta untuk mempelajari agama Allah, kebaikannya kembali kepada mereka sendiri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mempelajari agama Allah, apakah dia membaca buku-bukunya para ulama, ataukah dia mendengarkan nasihat-nasihat para asatidah, para du'atus sunnah, mendengarkan kalam para ulama, atau dia meluangkan waktu untuk menghadiri majalisul ilm, sama saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah bagi hamba tadi jalan menuju al-jannah. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya talabul ilmi syar'i adalah jalan yang mudah, jalan pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi semua kembali kepada taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bermajlis dengan para ahlu zikri, dengan para du'atul tauhidi wa sunnah, hendaklah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sekian banyak kebaikan kepadamu. Ketika Allah membimbingmu, memberikan taufik kepadamu untuk bisa dengan mudah menghadiri majlis-majlis ilmu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا النبي صلى الله عليه وسلم بسبدا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan banyak kebaikan. Apakah dia pria ataupun wanita? Apakah dia pemuda ataukah orang tua? Siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk mendapatkan banyak kebaikan. Yufaqihu fid din. Niscaya Allah jadikan dia sebagai seorang yang faqih. Seorang yang tahu tentang agama Allah azza wa jal. Berdasar pada ilmu dari al-kitab wa sunnah. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah azza wa jal. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Untuk bisa tinggal di tempat ini. Salah satu tempat. Di antara tempat-tempat yang di situ diajarkan kitabullah. Diajarkan sunnah rasulillah. Diajarkan pemahaman salafus salih. Di mana di situ diajarkan agar kaum muslimin. Memiliki ikatan yang erat. Dan keterkaitan yang kuat dengan para ulama yang telah kita ketahui bersama dan kita dengarkan bersama bagaimana pujian dan sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ulama. Nikmat yang sangat agung yang wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Ketika Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah lapangkan waktu kita, Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bisa bermajlis, duduk, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di antara tempat-tempat lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan kemudahan kepada mereka-mereka untuk bisa mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah, hendaklah kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu terlena, lalai dan lupa mensyukuri dan memanfaatkan dua kenikmatan yang agung ini. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan, nikmat saat kita bisa beraktivitas dengan aktivitas yang kita inginkan, nikmat kesehatan badan, kita bisa berjalan, bergerak kemanapun kita mau, nikmat yang semestinya kita syukuri dan kita pergunakan untuk memperdalam ilmu agama Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan mereka-mereka yang terlena memanfaatkan kesehatannya bukan untuk memperdalam ilmu agama Allah Azza wa Jal, tetapi mereka pergunakan untuk bermaksiat, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal faragh, yang kedua, yang kebanyakan manusia juga terlena dari mensyukuri nikmat yang agung adalah nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di tempat ini suatu kenikmatan yang agung, nikmat waktu yang luang di mana kita tidak tersibukkan dengan urusan dunia sehari semalam. Bahkan banyak waktu kita bergunakan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu dan ini semua merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pergunakan nikmat waktu luang ini sebelum seseorang tersibukkan dengan berbagai macam urusan yang menghimpitnya sehingga menyibukkan dia dan melalaikan dia dari mensyukuri nikmat yang agung berupa waktu yang luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tidaklah spontanitas dalam satu waktu seseorang lantas bisa berilmu, lantas seseorang bisa pandai, mahir dan benar-benar mengetahui tentang apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi semua itu bertahap sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil 'ilmi allati tultaqat" yuhasilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqat. Hari ini kita belajar sedikit, esok kita ulang kembali pelajaran itu dan kita tambah dengan sedikit ilmu yang lain. Kita kumpulkan dari petikan-petikan ilmu yang telah kita dapat. Dengan cara seperti ini, seseorang akan bisa menghimpun, mengumpulkan hikmah, mengumpulkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat, dan tidaklah banjir bandang itu datang melainkan bermula dari tetesan-tetesan hujan yang datang. Demikianlah seorang talibul ilm, seorang sunni salafi menggunakan waktunya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, untuk mempersemangat, memberikan kesemangatan kepada dirinya dalam rangka memperdalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa terbimbing mendapatkan taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Kitab wa Sunnah. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salat.